Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-qasas, kisah-kisah atau kisah. Al-qasas itu masdarnya adapun al-qisas dengan mengkasrah huruf qaf al-qisas maka itu isim mufrad dari atau isim jamak qisas isim jamak kata mufradnya qissah adapun al-qasas maka masdar al-qasas kisah fal-qasasu wal-qassu lughatan tatabbu'ul athar. Qasas secara bahasa artinya adalah tatabbu' al-athar, mengikuti jejak. Mengikuti jejak. Qasastu syai'a ay tatabba'tu atharahu. Qasastu syai' maksudnya adalah aku mengikuti jejaknya. Faminha juga diantaranya firman Allah Azza wa Jal qawluhu ta'ala waqalat li ukhtihi qussih waqalat li ukhtihi qussih. Ibunya Musa berkata kepada saudaramu saudari Musa qussih, ikutilah jejaknya. Nah, jejak Musa ketika beliau diletakkan di sungai. Dan juga firman Allah yang lain, fartadda ala atharihima qasasa. Maka keduanya pun kembali dan mengikuti jejak sebelumnya di mana mereka berangkat darinya. Pada kisah Nabi Musa alaihi salam ketika mereka kehilangan bahan makanan di saat safar bersama temannya. Maka Nabi Musa kembali mencari, kembali ke jejak yang mereka lewati. Qasas. Maka kesimpulannya al-qasas secara bahasa adalah mengikuti jejak. Wa fil istilah, adapun secara istilah, mana al-qasas secara istilah, al-ikhbaru an qadiyatin dhati marahil. Khabar tentang peristiwa dhati marahil. Yang memiliki tahapan-tahapan. Yang memiliki tahapan-tahapan. Yatba'u ba'duha ba'dan. Yang berurutan. Yang berurutan. Wa qasasul Qur'ani asdaqul qasas. Kisah-kisah Al-Quran merupakan sebenar-benar kisah. Sebenar-benar kisah. Jadi semua kisah yang terdapat dalam Al-Quran itu semuanya benar. Tidak ada kedustaan padanya. Tidak ada khayalan, khurafat, dan lain sebagainya. Maka semua kisah yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah sebenar-benar kisah. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Allah berfirman, dan siapakah yang lebih jujur ucapannya dari Allah Azza wa Jal. Dan juga Allah berfirman, inna hadza lahuwal qasasul haq. Sesungguhnya ini adalah kisah yang hak, yang benar. Wadhalika litamami mutabaqatiha lilwaqi'. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah kisah-kisah yang paling benar. Dikarenakan, wadhalika hal itu dikarenakan, litamami mutabaqatiha lilwaqi'. Karena sempurnanya kisah tersebut sesuai realita. Sesuai realita yang terjadi. Maka yang wajib bagi seorang muslim ketika mendengar kisah yang terdapat dalam Al-Quran, wajib bagi dia untuk membenarkannya. Wajib bagi dia untuk membenarkannya. dikarenakan kisah tersebut adalah kisah yang hak. Wa ahsanul qasas, dan juga kisah yang ada pada Al-Quran itu adalah ahsanul qasas, kisah yang terbaik, kisah yang terbaik daripada kisah-kisah yang lain. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami kisahkan, kami beritakan, kami ceritakan kepadamu dengan sebaik-baik cerita. Ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan mewahyukan Qur'an ini kepadamu. Dalam surat Yusuf, jadi sebelum Allah memulai kisah Yusuf, dalam surat Yusuf Allah mengatakan nahnu naqussu 'alaik, kami akan menceritakan kepadamu sebaik-baik kisah, sebaik-baik kisah. Dan yang dimaksud di sini kisah Yusuf. Kata para ulama, atau sebagian ulama mengatakan bahwa kenapa kisah surat Yusuf merupakan sebaik-baik kisah? Karena di dalamnya terkandung banyak faedah, kisah tentang seorang raja, kisah seorang hamba sahaya, kisah seorang yang berilmu, kisah seorang yang sedih, yang bersabar atas ujian, kisah menghadapi fitnah wanita. Terdapat banyak ibrah dari kisah-kisah, dari kisah yang terdapat pada perjalanan Nabi Yusuf, kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam. Sehingga Allah mengatakan kisah tersebut adalah sebaik-baik kisah. Dan juga kata sebagian ulama mengatakan bahwa ma qara'a surata Yusuf mahzunun illa staraha. Ma qara'a surata Yusuf mahzun illa staraha. Tidaklah ada seorang yang bersedih, yang sedang sedih, yang sedang gundah, tidaklah jika dia membaca surat Yusuf kecuali pasti dia akan mendapati ketenangan. Tidaklah orang yang sedih ketika membaca surat Yusuf kecuali pasti dia akan mendapat kelapangan dan ketenangan. Padahalika hal itu dikarenakan listimaliha ala a'la darajat. Hal itu dikarenakan kisah-kisah dalam Al-Quran ini terkandung padanya tingkat a'la darajatil kamal fil balaghati wa jalalil ma'na. Terkandung padanya tingkat balaghah, tingkat susunan bahasa yang sangat sempurna, wa jalalil ma'na, dan terkandung padanya makna yang sempurna juga. Jadi kisah-kisah Al-Quran yang terkandung diungkapkan dengan bahasa yang paling sempurna, dengan balaghah yang tersempurna, dan juga terdapat di dalamnya makna yang sangat sempurna. Wa anfa'ul qasas, kemudian yang berikutnya, bahwa Al-Quran merupakan kisah yang paling bermanfaat. Wa ahsan wa anfa'ul qasas, kisah yang paling bermanfaat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman-Nya, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat ibrah bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berakal sehat. Dalam kisah-kisah para nabi, dalam kisah-kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an itu terdapat ibrah, terdapat pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Wa dzalika liquwwati ta'thiriha fi islahil qulub, dikarenakan hal itu kuatnya pengaruh kisah tersebut dalam perbaikan hati, wal a'mal, dan amalan seseorang, wal akhlak, dan juga akhlak seseorang. Maka kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an, kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an itu adalah kisah yang paling bermanfaat. Bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar penghibur, hanya sekedar yang diperbincangkan saja, tidak. Tapi terdapat manfaat, ibrah, terdapat pengaruh terhadap hati ini untuk menjadikan hati itu menjadi baik, dan menjadikan amalan dan akhlak seseorang menjadi baik pula. Inilah sifat kisah-kisah Al-Quran, bahwa Al-Quran, kisah yang terdapat dalam Al-Quran adalah sebenar-benar kisah, asdaqul qasas, dan yang kedua, sebaik-baik kisah, dan yang ketiga, semanfaat-manfaatnya kisah yang ada. Itulah kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Wa huwa thalathatu aqsam. Kisah yang terdapat dalam Al-Quran itu ada tiga macam. Ada tiga macam. Qismun, yang pertama, qismun 'anil anbiya'i war rusul, kisah tentang para nabi dan rasul. Wa ma jara lahum ma'al mu'minina bihim wal kafirin, dan apa-apa yang terjadi pada orang-orang yang beriman bersama mereka, dan apa-apa yang menimpa pada orang kafir yang mengingkari nabi dan rasul tersebut. Ini bagian yang pertama. Jadi kisah yang ada dalam Al-Quran itu tidak lepas dari tiga macam ini. Yang pertama, kisah tentang nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikutinya, serta orang-orang yang kufur padanya. Apa yang menimpa kepada orang-orang yang mengikuti mereka, dan apa yang menimpa pada orang-orang yang kafir dan ingkar terhadap nabi-nabi tersebut. Wa qismun, yang kedua, wa qismun an afradin wa tawaif. Macam yang kedua dari kisah yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah kisah tentang afrad, perorangan. Tentang perorangan, wa tawaif, dan suatu kelompok. Jara lahum ma fihi ibrah. Yang terjadi pada mereka, yakni Allah kisahkan tentang perorangan tertentu dan juga suatu kelompok tertentu, dan apa yang terjadi pada mereka, ma fihi ibrah, yang terdapat padanya ibrah, yang terdapat padanya ibrah. Fa naqalahu Allah taala anhum, maka Allah nukilkan kisah tersebut. Ya qissati Maryam, seperti kisah Maryam, wa Luqman, walladhi marra ala qaryah, dan orang yang lewat suatu daerah, wa hiya khawiyah ala urushiha, yang mana daerah itu hancur, roboh sampai atap-atapnya. Wa dhil qarnain, dan juga kisah dhul qarnain, wa Qarun, kisah Qarun, kaum Qarun, wa ashabul kahf, wa ashabul fil, wa ashabul ukhdud, wa ghairi dhalik, dan yang semisalnya, dari kisah-kisah yang mengkisahkan tentang perorangan atau perkelompok yang terdapat padanya ibrah. Demikian juga seperti Talut, Jalut, dua anak Nabi Adam yang saling membunuh, yang membunuh satu, yang membunuh saudaranya. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi kisah tentang nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka maupun orang-orang yang kafir terhadap mereka, dan akibat apa yang menimpa pada mereka. Yang kedua, kisah tentang perorangan dan suatu kelompok tertentu yang terdapat padanya ibrah, seperti yang disebutkan tadi. Dan yang ketiga, wa qismun an ahwadith wa aqwamin fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah kisah tentang hawadith, peristiwa-peristiwa penting, wa aqwam, dan kaum atau orang-orang tertentu, fi ahdi nabi, di zaman nabi alaihi salatu wasallam. Kisah tentang peristiwa penting dan orang-orang tertentu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang mana itu terjadinya di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Kaqissati ghazwati Badr, seperti kisah peperangan Badr. Wa Uhud, kisah peperangan Uhud juga disinggung dalam Al-Quran. Wal Ahzab, wa Bani Quraidah, wa Bani Nadir, dan juga wa Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah disebutkan juga dalam Al-Quran, kisah Zaid bin Harithah. Itu dalam surat Al-Ahzab, Allah menyebutkan sebagian kisah Zaid bin Harithah, wa Abi Lahab, Abu Lahab, Allah sebutkan kisahnya Abu Lahab dalam satu surat, wa ghairi dhalik, dan yang semisalnya. Seperti kisah Isra Mi'raj, Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Hijrah, kisah Al-Mujadilah, hadis Ifik, hadis tentang kedustaan yang menimpa pada istri Rasul alaihi salam Aisyah. Maka peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di zaman Nabi alaihissalam, inilah macam yang ketiga dari kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Lanjutkan qala walil qisasi fil Qur'ani hikamun kathira. Walil qisasi fil Qur'an hikamun kathiratun 'azimatun minha. Kemudian setelah beliau menjelaskan macam-macam kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an, maka beliau beralih dan berpindah kepada pembahasan berikutnya. Kata beliau, walil qisas fil Qur'an, kisah Al-Qur'an ini memiliki hikmah. Hikamun kathirah, memiliki hikmah yang banyak, azimah, yang agung. Minha, diantaranya, sekarang beliau akan menyebutkan hikmah-hikmah dari kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Al-awwal, bayanu hikmatillahi ta'ala fima tadammanathu hadhil qisas, atau hadhil qasas. Bayanu hikmatillahi ta'ala fima tadammanathu hadhil qasas. Terdapat padanya penjelasan tentang hikmah Allah Azza wa Jal. Fima tadammanathu, yang terkandung pada kisah tersebut. Yang terkandung pada kisah tersebut. Maksudnya apa? Menjelaskan tentang hikmah Allah. Maksudnya adalah Allah Azza wa Jal telah mengutus para Rasul. Allah telah menurunkan penjelasan wahyu, telah menurunkan al-haq yang dibawa oleh Rasul tersebut, dan mereka menerangkan, mendakwahkan penjelasan-penjelasan tersebut kepada manusia. Tetapi tidak semuanya mengikuti dan mengimani Rasul yang Allah utus. Ada di antara mereka yang berdusta dan mendustakannya. Ada yang tidak mau beriman dan mengingkari kerasulan tersebut. Sehingga dari sini terdapat hikmah Allah Azza wa Jal. Dari sini terdapat hikmah. Dari sisi apa maksudnya? Yaitu hikmah Allah dari sini, yaitu bahwa Allah Azza wa Jal tidak memberikan hidayah kepada seluruh orang. Allah tidak memberikan hidayah taufik kepada semua manusia. Tetapi Allah pilih. Allah utus Rasul di tengah-tengah mereka. Tetapi Allah pilih siapa orang-orang yang akan mengikuti Rasul tersebut. Siapakah orang-orang yang akan mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasul tersebut. Dan siapa orang-orang yang mengingkarinya. Dan itu terdapat hikmah. Terdapat hikmah padanya. Liqaulihi ta'ala, Allah berfirman, walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Dan telah datang kepada mereka, al-anba', berita-berita, ma fihi muzdajar, yang di dalamnya terdapat peringatan, cegahan dari kekufuran. Terdapat peringatan dari perbuatan kufur. Telah datang kepada manusia ini berita-berita, yang di dalamnya terdapat peringatan dari perbuatan kufur. Hikmatum baligha. Itulah suatu hikmah yang sempurna. Fama tughnin nudur, namun peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Tidak berguna bagi orang-orang yang tidak Allah berikan hidayah kepada mereka. Sehingga dari sini terdapat hikmah. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla berikan hidayah, maka Allah berikan dia hidayah. Dan barang siapa yang tidak dikehendaki hidayah, maka Allah sesatkan dia. Siapa yang telah ditakdirkan kesesatan oleh Allah, maka tidak akan bermanfaat baginya peringatan-peringatan tersebut. Orang yang Allah kunci hati mereka dan Allah tutup mata hati mereka, Allah telah catat bahwa mereka adalah orang yang sesat, yang sengsara. Fama tughnin nudur, tidak ada bermanfaat, tidak akan bermanfaat semua peringatan yang kamu sampaikan kepadanya. Hikmatun baligh, kenapa tidak bermanfaat peringatan-peringatan yang kita sampaikan kepadanya? Karena ada hikmahnya. Terdapat hikmah kenapa di sana Allah memilih sebagian hambanya untuk mendapat taufik, dan kenapa Allah memilih sebagian hambanya tidak mendapatkan taufik ini. Tentunya Allah memilih hamba-hamba yang mendapat taufik dikarenakan mereka pantas untuk itu. Dan Allah memilih hamba-hamba yang tidak mendapat taufik dikarenakan mereka pantas untuk itu. Karena terdapat hikmah. Terdapat hikmah yang sempurna. Atsani, yang kedua, bayanu adlihi ta'ala bi'uqubatil kadzibin. Terdapat penjelasan hikmah tentang adilnya Allah bi'uqubatil mukadzibin, bi'uqubatil mukadzibin, dengan dia menghukum para pendusta, dengan dia menghukum para pendusta. Jadi hukuman Allah atas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan Rasulnya bukan berarti bahwa Allah itu berbuat zalim. Allah sama sekali tidak pernah berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Justru mereka lah yang berbuat kezaliman itu sendiri. Akan tetapi Allah Azza wa Jal adalah zat yang maha adil. Zat yang maha adil. Kenapa zat yang maha adil? Karena Allah telah mengutus kepada mereka para rasul. Allah telah mengutus kepada mereka rasul yang memperingatkan mereka dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Telah ditegakkan hujjah-hujjah tersebut, telah ditegakkan di tengah-tengah manusia. Sehingga apabila mereka tetap kafir tidak mau mengikutinya, berarti mereka pantas mendapat hukuman. Mereka pantas mendapat hukuman. Bukan berarti Allah zalim. Bukan berarti Allah zalim. Tapi karena perbuatan mereka tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Rasul tersebut, maka itulah sebab kebinasaan yang akan mereka dapatkan. Karena ulah tangan mereka sendiri. Allah berfirman, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ. Kami tidak menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ. Maka kesembahan-kesembahan yang mereka sembah selain Allah itu tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka ketika turun azab Tuhanmu, ketika turun azab Rabbmu. Ketika Allah turunkan azab, tidak akan bermanfaat sedikit pun sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Ini hikmah yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga, bayanu fadlihi ta'ala bimathubatil mu'minin. Terdapat penjelasan tentang fadlihi ta'ala, keutamaan yang Allah berikan, atau penjelasan tentang keutamaan Allah Azza wa Jal yang Allah berikan, bimathubatil mu'minin, dengan memberi ganjaran orang-orang yang beriman. Terdapat keutamaan Allah, yaitu dengan memberi ganjaran orang-orang yang beriman, memberi balasan yang baik kepada orang-orang yang beriman. Di qawlihi ta'ala, Allah berfirman, inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut, najjainahum bisahar. Sungguhnya kami mengutus, mengirimkan kepada mereka hasiban, badai yang kencang. Illa ala Lut, kecuali keluarga Lut, kami selamatkan mereka sebelum waktu fajar, sebelum waktu sahur, yani di waktu sahur sebelum waktu fajar, kami selamat mereka pada waktu sahur. Ni'matan min indina, suatu ni'mat dari kami. Kadzalika najzi man syakar, demikianlah kami balas orang yang bersyukur. Orang yang beriman Allah selamatkan, yaitu kaum Lut yang kufur terhadap nabinya. Maka keluarga Lut yang beriman dengan Nabi Lut, Allah selamatkan sebelum datangnya waktu subuh. Sebelum datangnya waktu subuh. Sehingga tadi yang pertama kita mendengar dan kita membaca bahwa terdapat keadilan Allah Azza wa Jal terhadap hukuman yang Allah berikan kepada hambanya. Karena mereka yang berbuat zalim, sehingga mereka pantas mendapat hukuman tersebut. Dan yang kedua, terdapat keutamaan Allah bagi orang-orang yang beriman, sehingga Allah memberikan mereka ganjaran. Sehingga dari ini kita mengetahui bahwa perbuatan Allah itu, perbuatan yang Allah lakukan itu berkisar antara dua perkara. Berkisar antara dua perkara, yaitu keadilan dan keutamaan. Keadilan dan keutamaan. Allah menghukum, mengiqab, mengadab, menurunkan adab kepada hambanya, atau mengadab dia di akhirat, itu karena keadilan Allah. Allah Maha Adil. Pantas orang yang mendapat adab. Pantas orang ini, kaum ini mendapat hukuman karena perbuatannya. Allah Maha Adil. Dan perbuatan Allah yang kedua berkisar antara keadilan yang pertama dan yang kedua, keutamaan. Jadi Allah memberikan keutamaan yang sangat banyak bagi orang-orang yang beriman, yang mau mengikuti Rasul, yang menerima dakwah Rasul, mengikutinya dan taat kepada Allah, maka Allah berikan dia pahala yang sangat luar biasa, satu perbuatan baik Allah kali lipatkan pahalanya menjadi 10 kali lipat sampai 700 sampai tidak terhitung jumlahnya. Ini menunjukkan perbuatan Allah itu maha sangat sempurna dan memiliki banyak keutamaan. Dan tidak ada Allah berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Kemudian yang keempat, ar-rabi', tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam amma asabahu al-mukadzibin. Dalam kisah itu terdapat penghibur untuk Nabi alaihi salatu wasallam amma asabahu al-mukadzibin, dengan apa yang menimpa beliau dari gangguan orang-orang yang mendustakannya. Dengan apa yang menimpa beliau dari gangguan orang-orang yang mendustakannya. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam terkadang beliau merasa sempit karena dakwahnya tidak diterima oleh kaumnya. Terkadang juga beliau merasa sedih karena gangguan-gangguan kaumnya. Maka turunlah kisah-kisah yang mengkisahkan rasul-rasul yang Allah utus sebelum beliau, sehingga itu menjadi hiburan, menjadi beliau terhibur, hatinya menjadi tenang kembali dan tidak sedih lagi karena sudah ada orang-orang yang sebelum beliau yang mengalami hal tersebut. Allah berfirman di qawlihi ta'ala wa ayyukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa bizzuburi wa bil kitabil munir thumma akhadtu alladzina kafaru fakaifa kana nakir. Dan jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, maka sungguh rasul-rasul yang ada sebelummu, itu yang kami utus sebelummu, mereka itu juga didustakan. Mereka itu datang membawa al-bayyinat, penjelasan dari kami, waz-zubur wabiz-zubur, dengan kitab az-zubur wabil kitabil munir, dan dengan kitab-kitab yang memberikan cahaya. Mereka datang dengan membawa wahyu Allah, tetapi mereka itu juga didustakan sama sepertimu. Tetapi apa akibatnya? Allah jelaskan, thumma akhadtu alladziina kafaru, akan tapi kemudian kami akan menghancurkan, membinasakan orang-orang yang kafir kepada rasul-rasul tersebut. Fa kaifa kana nakir, maka lihatlah bagaimana kerasnya akibat orang-orang yang mendustakan tersebut. Bagaimana akibat azabku jika telah datang, amat dahsyat bagaimana akibatnya. Ini hikmah yang keempat, yaitu bahwa Allah menyebutkan kisah-kisah tersebut dalam rangka untuk menghibur nabinya alaihi salatu wassalam. Dan juga di antara ayat yang menunjukkan hal ini juga, yaitu firman Allah azza wajalla, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sungguh kami benar-benar telah mengetahui bahwa apa yang mereka ucapkan itu sangat membuatmu sedih. Kata Allah, kami tahu bahwa apa yang mereka ucapkan itu membuatmu sedih. Fa innahum la yukadzibunak. Ketahuilah, mereka itu tidak mendustakan dirimu. Mereka itu tahu bahwa engkau adalah orang yang jujur. Mereka percaya denganmu. Tetapi, walakinadh-dhalimina biayatillahi yajhaduna. Akan tapi orang yang berbuat zalim itu mereka menentang ayat-ayat Allah. Kemudian Allah mengatakan, walaqad kudzibat rusulun min qablik, dan sungguh telah didustakan juga rasul-rasul sebelummu. Fasabaru. Walaqad kudzibat rusulun min qablik, fasabaru. Wa udhu hatta atahum nasruna. Fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Dan sungguh telah didustakan pula rasul-rasul sebelummu, dan mereka itu bisa bersabar terhadap pendustaan-pendustaan mereka dan gangguan-gangguan mereka, hatta atahum nasruna, sampai kami datangkan pertolongan kami. Wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang kepadamu kisah-kisah rasul-rasul terdahulu. Dan banyak lagi ayat-ayat yang serupa dengan ini. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik, apa yang diucapkan kepadamu itu juga telah diucapkan kepada rasul-rasul sebelum. Demikianlah terdapat tasliyah bagi Nabi alaihi wasallam, dan juga tentunya terdapat tasliyah bagi orang yang berdakwah, yang mengikuti jejak Nabi alaihi salatu wassalam, yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di tengah asingnya sunnah di masyarakat ini. Ketika seseorang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, pasti dia akan mendapati apa yang didapati oleh para Nabi dan Rasul tersebut. Otomatis gangguan yang menimpa Rasul itu juga akan didapati oleh umatnya. Sebagiannya akan didapati oleh umatnya. Dikarenakan mereka mengikuti Rasulnya. Maka jangan merasa asing dan jangan merasa lemah. Ketika kita berpegang dengan sunnah Nabi SAW, jangan kita merasa lemah dan kecil hati. Tidak, ingat. Sudah banyak pendahulu-pendahulu sebelum kita. Yang mereka itu lebih besar ujian daripada kita. Tetapi mereka bersabar terus mengikuti jejak yang Allah gariskan, mengikuti bimbingan Allah sampai Allah selamatkan mereka. Sampai Allah selamatkan mereka. Demikianlah. Hendaknya seorang yang beriman, yang mengikuti sunnah Nabi, untuk bersabar di atas akidah, di atas manhaj yang dia berpegang padanya. Tapi masih tersisa beberapa hikmah lagi. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bismillah. Mungkin setelah ini pelajaran-pelajaran anak diliburkan sampai diumumkan. Mulainya lagi insyaAllah akan diumumkan. Baik, naktafi lahuna. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah.